sampai apa terakhir? Yang ingatan? Khusyuk fi shalah. Hah? Nah, bi ambijani. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد. نعم kita masuk pada bab al-jam'i bainas salatain fis safar. Menjamak dua salat ketika safar. Setelah kita menyelesaikan bab sebelumnya al-khusyu' fis shalah. Qala mu'allif rahimahullahu taala lamma kana as-safar madinatal masyaqah rukhisa fihi syari' atau rukhasa fihi syari'u ba'dur rukhas fil ibadat taysiran ala ibadah ala ibadihi wa rahmatin bihim. Ketika safar itu adalah tempatnya payah, lelah, capek, sebagaimana disebutkan dalam hadis as-safaru kin'atun minal adab. Safar itu potongan-potongan adab. Jadi senyaman apapun kendaraan, jika itu dipakai untuk perjalanan safar, ya, mesti akan mendatangkan yang namanya lelah, penat, masyaqah. Sehingga syariat memberikan keringanan pada sebagian keringanan-keringanan dalam ibadah saat safar tadi sebagai bentuk kemudahan bagi hamba dan rahmat bagi mereka. Wa min tilka rukhas ibahatul jam'i lil musafir. Nah, di antara keringanan syariat adalah membolehkan menjamak bagi musafir. Alladzi rubbama adrakahu waktu sholati wa huwa jadin atau jadun fi safarih, yang terkadang di tengah-tengah safarnya ya didapati atau bertepatan dengan waktu sholat sementara dia sedang kepayahan dalam safar. Fa'ubihalahu an yajma'a baina sholatai dhuhri wal asri fi waqti ihdahuma wa baina salatai al-maghribi wal isya fi waqtin ihdahuma aidan. Maka dengan sebab itu dibolehkan bagi orang yang safar untuk menjamak dua salat. Duhur asar di waktu salah satu keduanya, maghrib isya juga di salah satu waktu keduanya. Wa hadza kulluhu min samahati syari'atil Muhammadiyah wa yusruha wa huwa fadlun minallahi ta'ala li'alla yaj'alu 'alaiha fid-din min haraj. Ini di antara kemudahan syariat Muhammad. Ya. Bertoleransinya, kemudahannya, dan ini juga keutamaan dari Allah. Ini juga di antara makna dari hadis innad-din yusrun. Agama itu mudah. Kenapa? Ketika terjadi hal-hal yang tidak semestinya, tidak seperti biasanya, diberikan kemudahan. Ya, menyesuaikan situasi dan kondisi hamba. Hal ini bertujuan supaya tidak menjadikan kita terasa berat dalam agama ini. Qala al-hadithu al-thaminu wal-ishrun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-28, 128. Qala an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yajma'u baina salati dhuhri wal asri idza kana ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al maghribi wal isya. Dari Abdullah ibn Abbas, semoga Allah merahmati keduanya, Rasulullah alaihi salatu wasallam, kata beliau, pernah menjamak dua salat, Duhur dan Asar, ketika beliau sedang safar, dan menjamak sholat Maghrib dan Isya. Hadis ini disebutkan dalam taklik hadza lafdzul Bukhari duna Muslim. Lafadz yang seperti ini yang disebutkan di sini adalah lafadznya Imam Bukhari dalam sahihnya, bukan lafadznya Imam Muslim. Tapi di sini atlaqal musannif ikhrajahu alaihima nadharan ila asril hadis ala adatil muhadditsin. Nah, di sini enggak disebutkan secara khusus karena memang secara asalnya semua hadis yang ada di sini adalah Bukhari Muslim. Sebagaimana hal itu adalah kebiasaan para muhadditsin. Adapun lafadz yang disebutkan oleh Muslim, yang dikeluarkan juga dari Abdullah ibn Abbas, hanya menyebutkan al-jam'u baina sholatain. Fil jumlah min ghairi i'tibari lafzi bi'ainihi, tanpa menyebutkan lafadz secara khusus. Qala as-San'ani, lam yukhrijhu al-Bukhari ila ta'liqan illa annahu allaqahu bi sighatil jazmi. Al-Imam As-Sanani memberikan ta'liqnya. Al-Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini tidak dengan sanadnya. Ta'liq saja. Kecuali di situ walaupun ta'liq, beliau memberikan bentuk jazm, penguatan. Qala al-ma'na al-ijmali kana min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyatalah dari kebiasaan Rasul, idza sara wajadda bihi as-sayru fi safarih, dan merasa lelah dalam perjalanannya, al-jam'u baina dhuhri wal asri, beliau mengumpulkan dua salat zuhur dan asar, imma taqdiman au ta'khira, bisa jadi di waktu zuhur, bisa jadi di waktu asar, sesuai dengan yang dimudahkan dan na'am, bertepatan dengan waktu istirahat. Wal jam'u bainal maghribi wal isya, demikian juga maghrib dan isya, imma taqdiman au ta'khira, boleh takdim atau ta'khir. Yura'i fi dzalikal arfaq bihi wa biman ma'ahu minal musafirin, dengan memperhatikan mana yang lebih pas ya untuk beliau sendiri dan untuk orang-orang yang safar bersama beliau saat itu. Ya, kalau misalkan harus ditakdim karena di situ waktu istirahat, maka ditakdim. Tapi kalau bertepatan mungkin singgah di tempat yang hendak mereka tuju di asar, maka digabung di asar, menyesuaikan. Fayakunu safaruhu sababan fi jam'ihi as-salatain. Dan nyatalah safar beliau adalah sebab di jamaknya dua sholat. wa fi waqti ihdahuma, dan pada waktu salah satunya. Li'anna al-waqta sara waqtan li salatain kul kilaihima. Karena apa? Karena waktu salah satunya itu menjadi waktu kedua-duanya ketika dijamak. Boleh ini, boleh itu. Ikhtilaful ulama, terjadi perselisihan pandang dari kalangan para ulama. Ikhtilafal ulama fil jam'i. Para ulama berselisih tentang mengumpulkan dua salat ini. Fa dhahaba katsirun minas sahabati wa tabi'in ila jawazil jam'i taqdiman aw ta'khira. Maka berpendapat kebanyakan dari para sahabat, para tabi'in, bolehnya menjamak, baik jamak takdim atau takhir. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Ahmad wa Tsauri. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Imam Ats-Tsauri. Mustadillina bi ahadits an Ibnu Abbas, berdalilkan dengan hadis-hadis dari Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, demikian juga dari Abdullah bin Umar. Ini argumentasi dari dalil yang mereka pakai dengan pendapat mereka. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Wa minha, dan darinya pula ada hadis Mu'ad ibn Jabal. Taib, apa bunyinya? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallama idartahala qabla an tazigha syams akhara salata dhuhri. Nabi apabila berangkat safar sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan salat zuhur. Hatta yajma'ahuma ilal asr, sampai dijamak nanti di waktu asar. Jadi kalau dia safarnya sebelum zuhur, jam 10, jam 11 sudah berangkat, nah nanti asarnya ya berhenti untuk menggabungkan zuhur dan asar. Jadi enggak di zuhurnya, tapi di asarnya. Karena ini yang dimudahkan. Karena kalau baru berangkat kemudian sholat kan ya nanggung perjalanannya. Yusallihima jami'a. Kemudian di asar tadi takhir, ya, dan keduanya di jama'. Wa idartahala ba'da zaighi syams shalla dhuhra wal 'asra jami'an tsumma sara. Nah, kemudian kalau dia berangkat setelah tergelincirnya matahari, dia sholat zuhur dan asar, beliau dikumpulkan di waktu zuhur, kemudian beliau baru berangkat. Taib, di sini ada sedikit keterangan, jikalau sebelum berangkat itu dia masih di rumah, kemudian dia pengen berangkat untuk safar setelah zuhur, maka dijamak tanpa qasar, zuhurnya 4, asarnya 4. Karena posisi saat itu mereka belum safar, atau kita belum safar. Nah, boleh dijamak. Adapun ketika nanti dikerjakan di waktu asar dan dia sudah berjalan, maka boleh dikerjakan jamak takhir qasron, ya dua-dua. Karena kalau jamak itu ilatnya tidak hanya safar, tetapi ketika sesuatu yang memayahkan sesekali boleh dijamak. Contoh misalkan sakit. Orang pengen operasi, misalkan jam 3 selesainya mungkin nanti maghrib. Nah, nanti boleh bagi dia untuk menjamak di zuhur asar dengan maghribnya. Tapi apa, itmam tetap sempurna. Adapun qasar ini ilatnya cuma satu ketika safar. Jadi safar itu dijamak juga di qasar. Tapi kalau kita kondisinya mukim tetapi ada kebutuhan khusus, boleh dijamak tapi apa, itmam tetap sempurna. 4-4 itu boleh. Ini sekali Nabi melakukannya, ya. Taib, untuk memberikan contoh kepada umatnya kemudahan ini. Tapi enggak boleh tiap saat, ya, ketika urgen saja. Shalla dhuhra wal 'asra jami'an tsumma sara wa kana idartahala qabla al maghrib akhara al maghriba hatta yusalliha ma'al isya. Demikian juga pada kondisi maghrib. Kalau safarnya sebelum maghrib, sebelum maghrib nanti di isya, ya digabungkan. Wa idartahala ba'dal maghrib yaj'alul isya'a fasallaha ma'al maghrib. Tapi kalau berangkatnya setelah maghrib, maka dijamak takdim maghrib dengan isya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qad sahaha ba'dul a'immah hadzal hadis. Para a'immah sebagian mereka menghukumi hadis ini sahih. Wa takallama fihi ba'duhum al-akhar wa asluhu fil muslim biduni jam'i taqdim. Sebagian yang lain juga mendiskusikan, ya, artinya memberikan satu kritik atau catatan. Ini biasa, ya, kalangan para ulama, ya, berbeda pandang tentang tashih wa tada'if fil hadith. Taib, karena masing-masing mereka pun berbeda-beda dari sisi keilmuan. Wa asluhu fi muslim biduni jam'i taqdim, tetapi asal hadith ini, ya, ada di muslim tanpa menyebutkan lafaz jamak takdim. Wa dhahaba Abu Hanifah wa sahibahu Al-Hasan wa Nakhai ila adami jawazil jam'i. Ini pendapat yang kedua, tidak membolehkan. Ini pendapatnya Abu Hanifah dan dua sahabatnya atau dua muridnya, Al-Hasan dan Nakhai. Fa ta'awwalu ahadithal jam'i bi annahu jam'un suwariyun. Ya, jadi mereka memberikan takwil hadis tentang jamak ini adalah jamak suwari. Jadi surahnya jamak tapi hakikatnya enggak. Ya. Tampaknya menjamak dua salat tapi padahal enggak, gitu loh. Paham ya? Kalau yang pertama dijamak, surahnya dijamak, hakikatnya juga dijamak, takdim atau takhir. Nah, kalau yang kedua ini menyatakan jamak yang dimaksud adalah jamak ya, suwariyun atau suriyun. Ya, artinya secara gambar saja seakan dijamak tapi hakikatnya enggak sebenarnya. Bagaimana maksud yang beliau sampaikan? Wa sifatuhu indahum, maksudnya menurut mereka an yu'akhiru dhuhra ila akhiri waqtiha fayusalliha thumma yusalli ba'dahal asra fi awali waqtiha wa kadzalikal maghrib wal isya. Jadi begini kata mereka, ini jamaknya jamak surah saja, hakikatnya enggak. Jadi Nabi salat duhurnya diakhirkan. Ya, misalkan kita tahu waktu akhir batas untuk duhur itu ketika bayangan setara dengan panjang benda. Ya, bendanya 30 cm, bayangannya 30 cm. Nah, mereka nunggu waktu ini diakhirkan duhurnya, kemudian ketika lebih sedikit ini sudah masuk waktu asar, kemudian mereka melakukan asar di waktunya. Jadi duhur di waktunya, di akhir waktu, kemudian asar di awal waktu. Ini pendapat yang kedua. Wa hadza ta'assuf wa khilaful mafhum min lafdzil jam'i. Tapi ini disayangkan karena berbeda dengan yang dimaksud daripada lafaz jamak itu sendiri. Artinya di sini penulis di sini memberikan catatan. Ini pendapat yang kedua ini, ya, pendapat yang berbeda dengan konteks. Walaupun kalau dipikir secara logika ya mungkin saja terjadi begitu, mungkin. Ya. Na'am. Mungkin saja, tapi ini enggak yang dimaksud dengan hadis yang disebutkan gitu. Alladzi ma'nahu, yang mana jamak itu artinya adalah ja'lu sholatain fi waqti ihdahuma. Arti dari jamak itu sendiri adalah menjadikan dua salat di salah satu waktu keduanya, bukan mengakhirkan salat yang pertama kemudian masuk ke salat yang kedua pada waktunya, bukan itu. Wa yakiru alaihi aidan thubut jam'i taqdim wa huwa yunafi hadhihi turuqu fi at-ta'wil. Dan mereka juga memalingkan jamak takdim, enggak ada. Nah, dan ini menafikan jalan-jalan hadis ini dalam takwilnya. Ya, takwil ini bisa merubah lafaz-lafaz hadis, bahkan bisa menolaknya. Ini argumentasi beliau dalam membantah pendapat yang kedua, tapi amanah ilmiah disampaikan juga ada khilaf gitu loh. Nah, ini penting kita tahu khilaf itu supaya tidak saklek dan tidak jumut dengan satu pendapat. Ternyata ada pendapat yang lain yang juga dipegang oleh para ulama yang mungkin mereka anggap itu sahih. Ya, yang jika lo tentunya pendapat itu argumentasinya juga kuat, kemudian ternyata ada hadis yang mereka pakai yang sedikit kuat juga untuk pendapat mereka, ya silahkan. ya, ya'budullah, ya. Dia beribadah kepada Allah dengan apa? Apa yang Allah bukakan dari ilmu yang ada pada dia. Ya. Tsumma dzakara Al-Khathabi wa Ibnu Abdul Bar annal jam'a rukhsah. Al-Imam Al-Khathabi, Al-Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan jamak salat itu rukhsah. Wal ityanu bis salataini ihdahuma fi akhiri waqtiha. Yang mendatangi dua salat, salah satu keduanya di akhir waktunya. Wa tsaniyah fi awali waqtiha fihi dhiqun. Ya. Dan yang kedua di awal waktunya dan ini sempit. Itla yudrikuhu aktarul khosoh, ya, famarok yuka bil amah, yang mana hal ini tidak dimengerti oleh orang-orang khusus, kebanyakan apalagi orang yang umum. Artinya di sini beliau juga membantah pendapat yang kedua tadi. Yang namanya jamak itu ya boleh di akhir, boleh di awal. Kalau seandainya harus di akhir tanpa di awal, ini tentunya ya tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh kebanyakan. Nah, karena jamak itu rukhsah, mau di awal, mau di akhir. Kalau dibatasi di akhir saja tentunya ya rukhsahnya kurang ya luas, berarti sempit gitu loh. Kalau yang sesuatu yang sifatnya sempit berarti bukan rukhsah. Bukan keringanan. Nah, di sini seakan-akan beliau membawakan dalil argumentasi ya rudutnya, bantahannya. Wa dhahaba Ibnu Hazmin wa riwayatun an Malikin annahu yajuzu jam'u at-ta'khir duna taqdim. Ini kalau yang pertama boleh mutlak, yang kedua tidak boleh mutlak, yang ketiga tafsil. Jamak ta'khir boleh, taqdim tidak boleh. Wa ajabu anil ahadits, dan mereka juga menjawab hadis yang dipakai. Bima qalahu ba'dul ulama minal maqal fiha. Dengan apa yang disebutkan atau dikatakan oleh para ulama dari kritikan padanya. Ya, wakhtalafu aidan fi hukmil jam'i, dan mereka juga berselisih tentang hukum jamak itu sendiri. Ya. Na'am. Dan yang kuat adalah dan ma'ruf jamak ini disyariatkan. Pendapat yang pertama yang mendekati kebenaran. Boleh jamak ta'khir, boleh jamak takdim. Mereka juga berselisih tentang hukum jamak ini apa. Fadhahab Syafi'i wa Ahmad wal Jumhur ila anna safara sababun fi jam'i takdim wa ta'khir. Wahuwa riwayatun an Malik. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Jumhur para ulama berpendapat safar itu salah satu sebab alasan bolehnya jamak takdim dan jamak ta'khir. Dan ini riwayat dari Imam Malik juga. Satu riwayat dari beliau. Wa dhahaba Malikun fil masyhur, tetapi pendapat yang masyhur dari Imam Malik ilakhtisasil jam'i bi waqtil hajah. Bolehnya menjamak dua salat ketika ada kebutuhan. Artinya kalau safarnya wahiya idza jadda bihi sair. Kalau seandainya safarnya ini berat baru boleh, kalau ndak maka ndak. Ini pendapat Imam Malik. Waqtara hasyaikul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qawa dzalika Ibnu Al-Qayyim fil hadyi. Qala al-Baji karahatu Malik lil jam'i khasyatan an yaf'alahu man yaqdiru alaihi duna masaqah wa amma ibahatuhu idza jadda bihi sair fali hadits Ibnu Umar. Dipilih juga pendapat ini oleh Syaikhul Islam dan muridnya, dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim. Dan disebutkan di sini ucapan dari Al-Baji rahimahullah, Malik membenci menjamak dua salat karena ada ketakutan. Ya, kenapa? Takutnya akan dikerjakan oleh orang yang bisa mengerjakan padahal dia enggak capek, enggak lelah, enggak penat. Ya, sementara beliau membolehkan ini karena apa? Karena yang namanya safar terkadang ada kepayahan, dan beliau berdalil dengan hadisnya Abdullah bin Umar. Wa dhahaba Abu Hanifah ila adami jawazil jam'i ila fi Arafah wa Muzdalifah wa linusuki la lisafar. Kalau Abu Hanifah sempit lagi. Beliau membolehkan jamak itu ketika di Arafah dan Muzdalifah. Nah, nanti pas jamaah haji berangkat ke Arafah, nah di situ disunahkan untuk menjamakkan duhur dan asar, maghrib dan isya dijamak. Itu boleh. Ya, ketika sedang manasik, tapi kalau sedang safar enggak ada. pendapat yang lebih sempit dari Abu Hanifah. Wastadala al-jumhur bi ahaditsil jam'i al-mutlaqah an taqyidis safar binazilin au jadin fis safar. Nah, di sini kembali ke yang pertama tadi, pendapat Imam Syafi'i, Ahmad dan jumhur boleh menjamak ketika safar. Mereka berdalilkan dengan hadis jamak mutlak. Ya, dari pembatasan safar, baik yang safarnya nazil, safarnya berdiam diri, atau safarnya apa, berjalan. Jadi safar itu ada nazil, ada sa'ir. Nazil itu kita safar ke sebuah tempat, sampai di situ kita nginap 1-2 hari, namanya nazil. Ya, kalau safar sa'ir itu jalan terus. Ya, dia singgah sesaat, jalan lagi, singgah, jalan lagi, singgah, jalan lagi, itu safar. Yang sa'ir. Ini sama saja, sa'ir maupun nazil ya tetap jamak, boleh. Tidak ada pembatasan di situ. Apalagi dibatasi hanya ketika di Arafah dan Muzdalifah saja. Wa minha ma ja'a fi al-Muwatta an Mu'adz ibn Jabal min anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhara salata yauman fi ghazwati Tabuk. Dan darinya adalah penguat dari jumhur ini, riwayat yang disebutkan dalam kitab Muwatta Imam Malik dari sahabat Mu'adz ibn Jabal, Nabi mengakhirkan salat suatu hari ketika perang Tabuk. Tsumma kharaja fa shalla dzuhra wal asra jami'an. Ketika sedang perang, yakni perang Tabuk, terjadi sesuatu yang di luar dugaan tentunya. Yang namanya perang itu kondisinya enggak menentu. Enggak bisa seenaknya istirahat, tidur dulu, enggak bisa. Kadang berlanjut melewatkan waktu-waktu sehingga mereka sholat khauf. Atau dalam kondisi tertentu harus atur strategi, siasat. Ya, maka di perang Tabuk ini Nabi kelewat sholat duhurnya. Nabi menjamak kedua sholat atau terlewatkan sholat salah satunya, kemudian menjamak asar dan duhur. Thumma dakhala thumma kharaja fa shalal maghrib wal isya. Kemudian beliau masuk dan keluar. Ya, tentunya sesuai dengan waktunya masuk. Maghrib dan isya juga dijamak. Ini riwayat yang menyebutkan Nabi tidak hanya ketika safar saja, bahkan ketika perang pun dijamak, termasuk rukhsah. Tidak hanya di Muzdalifah dan Arafah, seperti yang disebutkan oleh Abu Hanifah. Qala Ibnu Abdul Bar, hadal hadits tsabitul isnad. Hadis ini kuat, kata Ibnu Abdul Bar. Sanadnya sabit. Wa dzakara Syafi'i fil dan al-Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya Al-Um. Ini kitab induknya Al-Imam Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'i. Wa Ibnu Abdul Bar wal Baji, demikian juga Ibnu Abdul Bar dan juga Al-Baji, anna dukhulahu wa khurujahu sallallahu alaihi wasallam la yakunu illa wa huwa nazilun ghairu jadin fis safar. Beliau berkata atau berkomentar, masuk dan keluarnya Nabi tidaklah hal itu kecuali nazil, beliau itu nazil mendiami suatu tempat gitu loh. Jadin fisafar, ghoiro jadin fisafar, dan tidak ada mungkin hal itu yang memayahkan atau beliau enggak berjalan terus. Ya. Fa wa fi hadza raddun qati'un 'ala man qala la yajma' illa man jada bihi safar. Nah, dengan riwayat ini ya tersebut sebagai bantahan yang kuat bagi orang yang mengatakan tidak boleh menjamak kecuali yang kelelahan saat safar. Berarti ini bantahan jumhur kepada pendapatnya Imam Malik. Ya. Taib. Wa amma dalil Imam Malik wa Syekhul Islam Ibnul Qayyim. Nah, kemudian di sini menukilkan pendapat mereka. Apa sih pendapat mereka? Kalau jamak itu ketika safarnya capek saja, kalau enggak capek maka enggak boleh. Fa haditsu Ibnu Umar. Mereka juga berargumentasi dengan hadisnya Abdullah bin Umar, annahu kana idza jadda bihi sa'ir. Ibnu Umar itu ketika lelah dalam safarnya, capek, jama'a bainal maghrib wal isya. Menggabungkan maghrib dan isya, wa yaqulu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jadda bihi sa'ir jama'a bainahuma. Kemudian beliau berkata Nabi itu kalau lelah dalam safarnya menggabungkan keduanya. Tapi ini enggak ada dalalah yang qati, yang jelas tentang tidak bolehnya kalau tidak jad, tidak ada kelelahan, enggak ada. Hanya beliau mengabarkan saja. Walakin indal jumhur ziyadatun ziyadatu dalalat ziyadatu ziyadata dalalatin fi ahadi ahadithiha wayuhsin atau wayuhsun kubuluha. Tapi jumhur punya hadis yang sama. Ya, ada tambahan dalalah, ada tambahan petunjuk pada hadisnya dan bagus untuk diterima. Artinya jumhur sendiri juga memakai dalil itu untuk berargumentasi. Ya, dan apa yang ada pada mereka pantas diterima juga. Wali anas safara mautinu masyaqqatin fi nuzul wasair. Kenapa? Karena yang namanya safar itu baik engkau safarnya berhenti atau safarnya jalan, ya tetap lelah yang namanya safar itu. Tidak ada yang tidak lelah, tidak enak, tidur enggak nyenyak, makan juga enggak ya, nyaman. Artinya enggak seperti di rumah gitu loh. Karena dia akan bersiap melanjutkan lagi, bersiap akan pergi ya. Wali anna rukhsat al-jam'i ma ju'ilat ila litashil fihi. Karena apa rukhsahnya menjamak dua salat tidaklah diadakan kecuali untuk kemudahan. Jadi kalau dibatas-batas seperti itu, ya akhirnya rukhsahnya sempit, dhiq. Wa Ibnul Qayyim fil hadyi ja'ala haditha Mu'ad wa nahwahu min adillatihi ala anna rukhsat al-jam'i la takunu illa fi waqtil jadd fi siyar. Dan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Hadyi menjadikan hadis Mu'ad yang tersebut di atas tadi dalam Muwatta. Dan yang semisalnya dari dalil-dalilnya yang dijadikan oleh beliau dalil, ini rukhsah jamak tidaklah ada kecuali ketika lelah saja. Amara yu Abi Hanifah fa mardudun bi sunan as-sahihah as-sharihah. Adapun pendapatnya Abu Hanifah ini secara dalil tertolak dengan dalil yang sahih yang jelas sekali. Abu Hanifah termasuk zahiri. Ya. Dan ini a'imah, bukan berarti beliau ini ya lemah dalam keilmuannya, enggak. Masing-masing mereka qawi. Mereka adalah orang-orang yang cerdas di zamannya. Bahkan Abu Hanifah ini termasuk di antara ahli logika. Kuat sekali logikanya. Ini penting bagi seorang thalabul ilmi untuk memiliki kekuatan logika yang bagus. Ya, belajar tentang cara berargumentasi ya dengan dalil. Karena mau atau tidak, media yang akan kita hadapi ini bermacam-macam karakter, tipikalnya beda-beda. Ada yang manut, ada yang nurut, ada yang ngeyel. Ya, sehingga kita juga harus pintar-pintar menyampaikan argumentasi logika yang baik. Disebutkan dalam riwayat Abu Hanifah, ya, beliau mengatakan, kalau seandainya ya, aku pengen berdebat dan aku mengatakan bahwasanya tembok ini dari emas, maka di ujungnya nanti kalian akan menyatakan sependapat denganku kalau tembok ini asalnya terbuat dari emas. Saking hebatnya beliau dalam naam logika. Pandai bermain kata. Taib. Jadi pandai bersilat lidah itu jangan dipahami dengan pemahaman yang negatif. Biasanya orang mengatakan kamu itu cuma pandai bersilat lidah itu karena kelemahan dia. Orang itu kalau lemah dalam berargumentasi bisa jadi karena apa muncul tabiat yang buruk apa emosi. Orang kalau debat kemudian emosi dia sudah kalah sebenarnya. Nah, atau kalau tidak dia mengambil satu ya, senjata yang itu menunjukkan lemahnya dia apa? Mengomentari lawannya dengan komentar yang buruk. Contoh kamu itu pandai bersilat lidah. Padahal itu untuk dia itu sudah patah sebenarnya. Nah, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Qawaid menyatakan seorang talib harus pandai ya, apa beranalogi, berlogika. Supaya apa? Ketika dia menghadapi medan-medan yang memang diperlukan ya, dia akan mampu untuk menundukkan. Karena yang namanya jalan itu medannya ada yang turun, ada yang lurus, ada yang nanjak ya. Nah, taib, jadi Abu Hanifah mardud ucapannya. Faedah. Al-ula, ini karena bersambung kita ambil. Ma dzakarahul mu'allif fil jam'i li ajli safar wa hunaka adzarun ghairi safar tubihul jama'. Faedah disebutkan oleh penulis. Yang pertama, apa yang disebutkan penulis tentang jamak sholat ini karena safar. Jadi menjamak sholat karena safar, ilahnya, alasannya. Dan di sana ada udzur yang lain yang bukan safar, yang dengannya boleh jamak. Perhatikan ya tadi ya. Udzur itu ada dua. Ada jamak, ada qasar. Ada jamak qasar, digabungkan. Nah, untuk yang jamak khusus ya, yang pertama ini ilatnya tidak hanya safar. Tapi kalau qasar ini mesti safar. Kalau enggak safar enggak boleh qasar, enggak boleh di rumah misalkan sakit misalkan kemudian dikosor enggak boleh. Tetap harus itmam tapi boleh dijamak gitu ya. Minha al-mator, di antaranya hujan deras. Ya. Yang mungkin kalau kita boleh memberikan argumentasi lebih, hujan yang dikhawatirkan akan mendatangkan bencana. Karena kalau hujan di era kita sekarang ya, ini dimudahkan sekali. Musola dekat, payung banyak. Ya. Gampangnya begitu. Kalau misalkan kita khawatir, misalkan rumahnya bocor, dan lain sebagainya, yang kalau dia harus sholat sesuai waktunya di musola atau di masjid, atau di tempat yang terdekat akan membahayakan yang di rumah, maka boleh saat itu. Artinya dengan kemudahan-kemudahan yang ada, kita pun tidak bermudah-mudah. Walaupun asalnya boleh. Faqad rawa al-Bukhari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghribi wal isya fi lailatin mutirah. Ya, kemudian disebutkan dalilnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi pernah menjamak maghrib dan isya di malam yang hujan. Kita bayangkan pada masa Nabi saat itu hujan. Ya, listrik enggak ada dan jalan-jalan basah, kuyup. Dan jazirah Arab itu jangan dibayangkan seperti iklim tropis di tempat kita Indonesia. Ya, Arab itu semuanya pasir. Bahkan antara satu rumah dengan rumah yang lain, itu kalau hujan bisa dilewati banjir. Jadi yang tadinya jalan itu berubah jadi sungai. Artinya kita tidak akan bisa menyeberang sampai menunggu selesai banjir tadi. Dan itu terjadi ya, di Yaman, khususnya di Damaj, itu hari biasa, itu jalan raya. Tapi kalau pas hujan, jadi sungai dadakan. Kita nggak bisa nyebrang. Ya, artinya kita di sini memberikan sebuah gambaran seperti itu kondisinya. Gitu. Yang betul-betul kita nggak akan bisa nyebrang karena emang banjir. Enggak seperti kita, hujan ya. Nah, masih bisa diantisipasi. Wala kulin, tapi di sini mator syahidnya, hujan. Wa rakhasa atau wa khasal jam'u atau wa khasal jam'u huna bil maghrib wal isya faqat duna dhuhri wal asri. Tapi di sini dikhususkan bolehnya menjamak itu hanya maghrib dan isya, artinya malam. Kalau siang enggak. Wa jawazahu jama'atun minhum al-Imam Ahmad wa ashabuh, tetapi sebagian dari mereka pun beda pendapat, membolehkan sebagian jamaah di antaranya Imam Ahmad dan murid-muridnya. Artinya kalau jamaah ini lebih luas. Misalkan kita ada urusan kerjaan yang di situ kita mundar-mandir ya, enggak selesai kecuali sore, sementara harus ngantri, nunggu antrian ya, kalau misalkan terlewat nanti kita akan panjang lagi antriannya misalkan, labas dijamak antara duhur dengan asar. Taib, kalaupun nanti pas qadarullah kita sudah jamak, ternyata cepat yang namanya kondisi itu kita enggak tahu, ya sudah selesai jamak, nanti pas asar ya enggak usah sholat. Begitu. Ini sesekali untuk memudahkan kita. Karena kalau sholat tepat waktu, kadang pas mau sholat lagi, sebentar lagi sudah masuk atau sebentar lagi mau ini ternyata masih ada kerjaan yang belum beres, antrian yang masih yang enggak menentu. Nah, di situ justru malah akan was-was nantinya. Dan ini boleh diambil kemudahan. Wakadhalikal marad, demikian juga sakit. Selain hujan, sakit. Ini boleh dijama'. Qad rawa muslimun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya min ghairi khaufin wala matar. Disebutkan oleh Imam Muslim, Nabi pernah menjamak dua salat, duhur asar, maghrib isya, min ghairi khauf, tanpa ada kondisi takut, wala matar, tanpa ada kondisi hujan. Artinya kondisi yang mu'tadil. Nabi pernah menjamak. Ya, ini diantara poin yang diambil oleh para ulama apa? Sesekali boleh. Ya, ketika tadi ada urusan-urusan yang urgent, yang apabila kita harus sholat tepat waktunya akan berpengaruh pada kondisinya. Nah, di antaranya sakit tadi, hujan dan sakit. Wa fi riwayatin min ghairi khaufin wala safar, tanpa ada rasa takut, tanpa pula ketika beliau safar. Nah, walaysa hunaka ilal marad, kalau demikian maka tidak ada alasan lagi kecuali sakit. Wa qad jawazahu katsirun minal ulama, sebagian para ulama atau banyakkan dari para ulama membolehkan. Minhum Malik wa Ahmad wa Ishaq wal Hasan. Wa qala bi jama'atun min Syafi'iyah, Imam Malik, Ahmad, Ishaq, Hasan dan sebagian jamaah dari kalangan Syafi'iyah. Wa minhu Al-Khattabi wa ikhtarahu An-Nawawi fi Shahih Muslim. Wa dzakara Ibnu Taimiyah anna Imam Ahmad nassa 'ala jawazil jam'i lil haraj. Nah ini perhatikan. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan, menukilkan dari Imam Ahmad. Nas artinya menyebutkan konteks langsung dengan permasalahannya. Boleh menjamak dua sholat lil haraj karena ada sesuatu yang memayahkan. Walisughli, ada sesuatu yang menyibukkan. Bihadithin ruwiya fidhalik. Berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan tentang hal ini. Wa qathabata jawazul jam'i lil mustahadah wa wana'un minal marad. Dan disebutkan pula, bolehnya menjamak karena istihadah bagi wanita. Sering keluar darah, penyakit. Dan ini macam dari macam sakit yang diisyaratkan di sini. Taib Allahu taala alam sawab. Fadhal.